Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala asy-syarih asy-syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, tarajimur rijal al-waridah asma'uhum fil hadith. Tarajim bentuk jamak dari tarjamah, yaitu biografi. Biografi-biografi dari ar-rijal, dari para perawi yang al-waridah asma'uhum, yang terdapat nama-nama mereka, yang disebutkan nama-nama mereka fil hadis, di dalam hadis. Di dalam hadis ini disebutkan banyak nama-nama, maka penting untuk kita mengetahui siapa mereka. Yang pertama, qala asy-syarih hafizahullah Husainun, huwa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Beliau adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'ut tabi'in, dari muridnya para tabi'in. Mata sanah, beliau meninggalnya pada tahun 136 Hijriah dan meninggal pada usia 93 tahun. Ini Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi. Berikutnya, qala hafizahullah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, nama yang tidak asing lagi bagi kita. Huwal imamul faqih min ajillati ashabi ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah seorang imam al-faqih, seorang yang faqih, min ajillati ashabi ibn Abbas. Ajillah itu bentuk jamak dari jalil. Beliau salah seorang ashab ibn Abbas, murid-muridnya ibn Abbas yang mulia. Jadi ibn Abbas memiliki banyak sekali talamid, memiliki banyak sekali murid yang mengambil ilmu dari beliau. Dan di antara murid-murid Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu ada murid-murid yang menonjol di antara mereka. Di antara murid-murid Ibnu Abbas yang paling menonjol adalah Sa'id bin Jubair ini rahimahullahu taala. Qatalahul Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, yang ma'ruf bagaimana kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sa'id bin Jubair ini dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf pada tahun 95 Hijriah. Walam yukmilil 50. Dan ketika terbunuh beliau belum mencapai usia 50 tahun. Sa'id bin Jubair ketika dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, beliau belum mencapai usia 50 tahun. Kemudian yang berikutnya Asy-Sya'bi, yang disebutkan dalam hadis ini ya, ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan kepada Sa'id bin Jubair ketika ditanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu? Yaitu ketika Husain bin Abdurrahman mengkhabarkan ketika beliau disengat oleh binatang berbisa, beliau minta untuk diruqyah, meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Maka ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa yang membawamu atau apa sebab yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Maka beliau mengatakan, hadithun haddathanahu Sya'bi. Karena sebab sebuah hadis yang disampaikan Sya'bi kepada kami. Ini Sya'bi ini siapa? Disebutkan di sini terjemah singkatnya, ismuhu Amir ibn Syurahil Al-Hamdani. Nama beliau adalah Amir bin Syurahil Al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar, ay Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa min thiqati tabi'in, dan beliau adalah salah seorang tabi'in yang thiqah. Jadi tabaqahnya sama seperti dengan Sa'id bin Jubair, tabaqah tabi'in, itu murid-muridnya sahabat. Maka demikian pula Asy-Sya'bi juga termasuk dari tabaqah at-tabi'in, dan beliau termasuk thiqatut tabi'in, tabi'in yang thiqah, yang terpercaya. Beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Di sini terdapat faedah yang penting, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terkait dengan adab dan akhlak yang bisa kita petik dari kaum salaf. Bagaimana ketika Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, Fama hamalaka ala dhalik? Kemudian beliau menjawab, hadithun haddathanahu Sya'bi. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, wama haddathakum? Apa hadis yang disampaikan kepada kalian? Kemudian Husain bin Abdurrahman menyampaikan hadisnya, yang itu merupakan dalil hujjah yang beliau pegang kenapa beliau meminta untuk diruqyah. Dan Sa'id bin Jubair memiliki tambahan ilmu, yang kemudian disampaikan. Tapi di sini ada faedah penting yang bisa kita petik terkait dengan adab dan akhlak kaum salaf, yaitu at-tawadhu. At-tawadhu yang ada pada kaum salaf. Di dalam hadis ini bisa kita lihat pada diri Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Walaupun beliau memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh Husain bin Abdurrahman, atau yang belum sampai kepada Husain bin Abdurrahman, tapi tidak dicela. Tidak kemudian mencela, merendahkan saudaranya. Ya. Kamu salah. Kamu belum punya ilmunya dan sebagainya. Tidak demikian sikap kaum salaf. Bahkan yang keluar dari lisan beliau adalah apa? Pujian. Padahal Husain bin Abdurrahman posisinya apa? Belum, atau ada ilmu yang belum sampai kepada beliau, yang telah sampai kepada Sa'id bin Jubair. Tidak kemudian disalahkan, dijatuhkan, diremehkan, ya, atau dicelam, ataupun dicaci. Ya. Bahkan yang keluar dari lisannya adalah pujian. Ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah sangat baik barang siapa yang mengamalkan dalil hujjah yang telah sampai kepada dia, yang telah dia dengar. Ya, ini adalah teladan akhlak dan adab yang sangat mulia pada diri kaum salaf, yang hendaknya kita ambil sebagai pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum salaf sangat jauh lisan-lisan mereka dari yang namanya asyatum, wassab, wattanakus lil akharin. Sangat jauh dari yang namanya syatum, cacian, sab, celaan, maupun tanakus, merendahkan posisi atau kedudukan orang lain. Sangat jauh dari hal itu. Bahkan mereka sangat bersemangat untuk berkata dengan al-kalimah at-tayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Berusaha agar jangan sampai keluar dari lisannya kata-kata yang bisa menyakitkan saudaranya. Rahimahumullahu jami'an. Berikutnya, qala syarih hafizahullah, Buraidah bidammi awwalihi wa fathhi tsanihi. Buraidah ibnul Husayb. Cara bacanya adalah dengan bidammi awwalihi, ai bidammil ba, dengan mendommah huruf ba. Bu, ya. Wa fathhi tsanihi, dan dengan menfathah huruf yang kedua, yaitu ra-nya di fathah. Jadi bacanya Burai, ya, Buraidah Ibnu al-Husayb Ibnu al-Harith al-Aslami Sahabiyun syahir ay masyhur. Syahir itu bermakna masyhur. Wazan fa'il bermakna maf'ul, ya. Jadi sahabiyun syahir ay sahabiyun masyhur. Seorang sahabat yang terkenal. Beliau meninggal pada tahun 63 ba'dal hijrah ala sahibiha afdhalus salati wassalam. Ini setidaknya 4 nama yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian begitu pula Ibnu Abbas, ya. Tidak asing bagi kita, sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhuma. Huwa sahabiyul jalil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Di antara keutamaan Ibnu Abbas adalah beliau mendapatkan barokah dari doa Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agama dan ajarkanlah kepada dia at-ta'wil. At-ta'wil dalam doa ini maknanya adalah tafsir. Ai wa'allimhu at-tafsir. Tafsirul Quran. Oleh karena itu beliau terkenal dengan bagaimana kedalaman ilmu beliau terkait dengan ilmu tafsir. Bahkan beliau salah satu rujukan umat ini dalam bidang ilmu tafsirul Quran. Maka kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, kita akan sangat sering sekali menjumpai nama beliau disebutkan. Qala Ibnu Abbas, ya. Di dalam ayat ini Qala Ibnu Abbas demikian, ya. Hampir di setiap ayat disebutkan qaul atau qala Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut. Ini di antara sebabnya adalah karena barokah dari doa Rasulullah alaihi salatu wasalam, allimhu ta'wil, ai allimhu tafsir. Oleh karena itu, di antara julukan beliau adalah Turjumanul Quran. Penafsir Al-Quran. Fakana kadhalik. Maka demikianlah kondisi beliau. Beliau seorang yang faqih dan seorang yang ahli dalam bidang ilmu tafsir. Wa mata bi Taif. Beliau meninggal, wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Kemudian sahabat yang berikutnya yang disebutkan di akhir hadis adalah Ukkasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Huwa Ukkasyah ibnu Mihsan bin Harsan al-Asadi kana min as-sabiqina ila al-Islam. Beliau di antara orang-orang yang terdahulu di dalam masuk Islam, orang-orang yang paling awal masuk Islam. Hajara wa syahida badran wa qatala fiha. Beliau berhijrah. Beliau juga menghadiri atau mengikuti perang Badar dan wa qatala fiha dan berjihad di dalam perang tersebut. Beliau berjihad dan berperang di dalamnya. Wastushhida fi qitalir riddah ma Khalid ibn al-Walid. Beliau meninggal dalam keadaan syahid radhiyallahu taala anhu ketika perang Riddah ma Khalid ibn al-Walid, yang ketika itu dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid pada tahun 12 Hijriah. Itu qitalur Riddah, ketika meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, banyak dari kaum Arab yang murtad keluar dari Islam. Maka dengan kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan kebijakan untuk memerangi orang-orang yang murtad dari Islam. Maka dengan kebijakan beliau tersebut menjadi kembalilah kewibawaan dan kejayaan Islam dan pupuslah anggapan orang, persangkaan orang-orang yang menyangka Islam ini akan padam dengan wafatnya Rasulullah SAW. Di antara hikmah dan di antara buah dari kebijakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengeluarkan kebijakan untuk memerangi orang-orang yang murtad adalah bahwasanya manusia mengetahui Islam ini tetap tegak dan bahwasanya Islam ini tetap memiliki kekuatan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sehingga akhirnya dengan itu orang-orang yang murtad banyak kembali yang akhirnya banyak yang kembali memeluk Islam. Dan Ukasyah ibn Mihsan, beliau wafat dalam keadaan syahid biiznillahi ta'ala di perang tersebut. Kemudian Al-Kawkab, qala hafidhahullah, Al-Kawkab An-Najm. Al-Kawkab adalah bintang. An-Najm, bintang. Yaitu pada ucapan Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Maka Al-Kawkab di situ maksudnya adalah bintang. Inqadda ay saqata minhu syihab. Bintang yang jatuh tadi malam. Jadi mana inqadda ay saqata, yaitu jatuh. Asyihab itu bintang yang bintang jatuh atau sering disebut dengan bintang berekor karena ketika jatuh bintangnya, ketika bintang itu jatuh seolah ada ekor yang mengikuti di belakangnya. Sehingga asyihab sering pula disebut dengan bintang berekor atau bintang jatuh. Al-Barihah maknanya adalah hiya aqrabu lailatin madat, yaitu malam terdekat yang telah lewat. Malam terdekat yang telah lewat itu disebut dengan Al-Barihah. Yuqalu qabla az-zawal ra'aitu al-lailah. Ini qala ba'du ahli lughah, disebutkan oleh sebagian ahli lughah istilah Al-Lailah dengan Al-Barihah itu ada perbedaannya. Menurut sebagian ahlul lughah, penggunaan Al-Lailah itu ketika pengucapnya mengucapkannya sebelum zawal, yaitu sebelum tergelincirnya matahari. Ketika matahari di tengah hari, ya, tepat di tengah-tengah, tepat di atas, kemudian tergelincir, maka itulah disebut dengan waktu zawal, ketika matahari tergelincir. Ketika seorang mengucapkan atau memaksudkan untuk menyebut waktu malam, jika pengucap yang mengucapkannya sebelum zawal, maka menggunakan istilah al-lailah. Yuqalu qabla zawal ra'aitul lailah. Maka dikatakan sebelum zawal ra'aitul lailah, aku melihat di malam hari. Ya, malam hari yang terdekat yang telah berlalu. Adapun jika pengucapnya mengucapkannya setelah zawal, maka memakai istilah al-barihah. Wa ba'da zawal ra'aitul barihah. Adapun ketika sudah zawal, sudah tergelincir matahari itu, maka dengan memakai ra'aitul barihah, aku melihat di malam hari. Maknanya sama, malam hari. Ini di antara keunggulan bahasa Arab yang tidak ada didapati di bahasa-bahasa yang lain. Coba antum lihat di bahasa Indonesia. Malam hari ya malam hari. Tidak ada bedanya ketika kita mengatakan malam hari ada taklim. Ya, ketika besok antum mengucapkannya sebelum zawal, sama mengucapkannya malam hari. Malam hari tadi ada taklim mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Begitu pula ketika antum mengucapkannya setelah zawal, sama juga, kemarin malam atau kemarin malam hari kemarin ada taklim. Sama istilahnya, kemarin malam atau malam hari atau malam tadi. Ya. Adapun dalam bahasa Arab ada perbedaan. Sehingga kita tahu kapan si pengucapnya ini mengucapkannya. Kalau dia memakai istilah lailah berarti kapan? Qoblaz zawal. Kalau dia memakai istilah al-barihah berarti mengucapkannya ba'daz zawal. Setelah tergelincirnya matahari. Akan tapi di sana ada faedah penting disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, wa fi urfina fa min tulu'i syams ila al-ghurub naqul al-barihah li lailatil madiyah. Adapun menurut kebiasaan kita, yaitu kebiasaan bangsa Arab atau orang-orang Arab di zaman sekarang, ya, ada perbedaan dari apa yang disebutkan oleh sebagian ahlul lughah tadi. Maka yang dimaksud dengan al-barihah itu sejak tulu'us syams ilal ghurub, sejak terbitnya matahari sampai tenggelam. Maka menyebutnya dengan al-barihah. Jadi kalau antum besok pagi misalnya mengucapkan tadi malam ada ta'lim, baik qobla zawal, sebelum tergelincir matahari, maupun ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, tetap memakai istilah apa? Al-barihah. Wa min ghurubi syams ila tudu'iha naqul al-laylah lil-laylah allati nahnu fiha. Adapun dari sejak tenggelamnya atau terbenamnya matahari sampai terbitnya, maka memakai istilah lailah, yaitu malam yang kita sedang ada padanya. Jadi malam ini kita sebut apa? Hadhihi lailah. Nahnu fi majlisit ta'lim walhamdulillah. Kalau besok pagi antum bilang ya al-barihah, ya. Nahnu fi majlisit ta'lim. Demikian, ini ada sedikit perbedaan antara makna lughawiyah yang disebutkan oleh ahlul lughah dan urf yang dipakai oleh orang-orang Arab di zaman sekarang. Bahkan bal ba'dul 'am yatawassa' ma taqama min al-lail qala al-barihah wa in kana fi lailatihi. Bahkan sebagian Arab, sebagian orang-orang Arab yang awam, mereka memakai istilah barihah secara lebih luas lagi, menyebut malam yang dia sedang berada padanya memakai istilah al-barihah, ya. Demikian. Qala hafizahullahu ta'ala ludiqtu. Ini ucapan Husain bin Abdurrahman. Ludiqtu ay ladaghathu aqrab, yaitu menyengat beliau aqrab kala jengking. Walladghu al-las'u. Walladgh al-las'a ay asabathu bisummiha. Dalam bahasa Arab al-ladgh itu maknanya al-las'a, yaitu sengatan. Ay asabathu bisummiha, yaitu ketika binatang berbisa menggigit seseorang dan memasukkan bisanya melalui gigitan tersebut, maka yang seperti ini disebut dengan al-ladab atau al-lasak, yaitu sengatan dari binatang berbisa, yaitu ketika suatu binatang berbisa menggigit dan memasukkan racunnya atau bisanya. Irtaqaitu talabtu man yarqini. Irtaqaitu maknanya adalah talabtu man yarqini, sehingga irtiqa dari fi'il irtaqa yartaqi, irtiqa maknanya adalah talabur ruqyah, meminta ruqyah, meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. War ruqyah qira'atul Qur'an wal ad'iyati asy-syar'iyyati 'alal musabi bi maradin wa nahwi. Dan yang dimaksud dengan ar-ruqyah adalah qira'atul Qur'an. Ini adalah ruqyah yang syar'iyah maksudnya. Ya. Adapun rincian terkait dengan ruqyah, di sana ada ruqyah yang jaizah, ruqyah yang diperbolehkan dalam syariat, yaitu ruqyah yang syar'iyah. Di sana juga ada ar-ruqyah al-mamnu'ah, ruqyah-ruqyah yang dilarang dalam syariat. Di antaranya adalah ruqyah yang bid'iyah, yang bid'ah, tidak ada tuntunannya dalam syariat, atau juga ruqyah yang mengandung kesyirikan. Itu ruqyah asyirkiyah yang nanti rinciannya akan disebutkan insyaallah taala pada bab yang selanjutnya. Itu bab ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Adapun di sini yang penting kita ketahui, istilah ruqyah maksudnya adalah qiraatul Qur'an wal adiyah asy-syar'iyyah, membaca Al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan kepada al-musab, seorang yang ditimpa dengan marad, dengan sakit, penyakit atau yang semisalnya. Ini yang disebut dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Qala hafizahullah, ma hamalaka ala dhalik? Ucapan Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdul Rahman, apa yang ya maksudnya adalah ma hujjatuka ala jawasi dhalik? Maksudnya adalah, maksud dari pertanyaan ini, apa hujjahmu atas bolehnya perbuatan itu? Yaitu perbuatan apa? Perbuatan irtiqa, meminta untuk di ruqyah. Jadi jangan sampai salah paham. Bukan bertanya tentang hujjah atau dalil tentang ruqyah, bukan. Tapi bertanya tentang hujjah, bolehnya meminta untuk di ruqyah, irtiqa, yang dilakukan oleh Husain bin Abdul Rahman. La ruqyata illa min aynin. Ini hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, yang didengar oleh Husain bin Abdul Rahman, hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, atau dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, la ruqyata illa min aynin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Hadis Buraidah bin Al-Husayb. Al-ain, isabatul a'in ghairahu bi'aynihi. Yang dimaksud dengan al-ain adalah isabatul a'in. Al-ain itu orang yang melihat, yaitu orang yang melihat menimpakan kepada selainnya dengan ainnya, dengan penglihatan matanya. Itu ketika seorang yang melihat menimpakan sesuatu kepada yang dilihat. Maka ini penting ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ain ini. Karena sebabnya adalah sebab yang sir, yang khafi. Sebabnya adalah dari suatu yang tersamar, tidak bisa dilihat atau dirasakan bagaimana mekanismenya, tapi akibatnya dan dampaknya ada. Ini ain. Dengan sekedar melihat, seseorang bisa menimpakan kejelekan kepada yang dilihat. Baik kepada orang yang dia benci maupun orang yang dia sayangi, bisa tertimpa kejelekan karena sebab ain, pandangan mata seseorang. Bahkan dirinya sendiri pun bisa terkena ain karena sebab pandangan matanya sendiri. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ahmad dan yang selain keduanya rahimahumullah, begitu pula dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma awwa min nafsihi, idza ra'a ahadukum min akhihi wa min nafsihi wa min malihi." Jika salah seorang di antara kalian melihat dari saudaranya atau dari dirinya sendiri atau dari hartanya, ma yu'jibuhu, apa yang membuat dirinya takjub, terkagum, fal yubarrikhu, maka hendaknya, ya di sini disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan Ahmad dengan lafaz fal yubarrikhu, adapun dalam lafaz Ibnu Majah dengan lafaz fal yad'u lahu bil barakah, maka hendaknya dia mendoakan barakah untuknya. Fa innal aina haqqun, kata Rasulullah, karena sungguhnya ain itu hak, benar adanya, bisa terjadi dan memang nyata. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk memahami ahkam ini, hukum terkait bagaimana kita ya jangan sampai kita menimpakan kejelekan karena sebab pandangan mata kita tanpa kita sadari. Ya, baik karena kita membenci sesuatu atau kagum takjub terhadap sesuatu. Ini sering terjadi, malah ya seseorang menimpakan kejelekan kepada orang-orang yang dia sayangi, yang ada di sekitarnya, baik kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya, ketika anak-anak itu menggembirakan, menggemaskan, dia kagum dengan anaknya, lupa dia mengucapkan barokah, mendoakan barokah. Tiba-tiba anak itu jatuh sakit, demam, panas, tiba-tiba sakit tanpa ada sebab yang jelas. Ini hati-hati. Bisa jadi karena ain antum sendiri. Karena ain orang tuanya sendiri. Ini sangat penting. Jadi jangan lupa, perbanyak doa. Setiap kali kita melihat sesuatu, kita merasakan takjub, kagum, jangan lupa, langsung doakan. Barakallahu fiik, ya. Atau barakallahu li walak, atau yang semisalnya, Allahumma barik. Intinya mendoakan barokah kepada sesuatu yang dilihat. Dan ain ini tidak hanya bisa menimpa benda yang hidup. Benda mati juga bisa tertimpa ain. Ini hati-hati, kalau punya barang baru, baru beli motor yang baru, masih Masya Allah, masih kinclong, ya. Tarikannya Masya Allah, sambil ngelap, ya, dilap motornya, jangan lupa doakan. Allahumma barik. Ya. Seperti itu. Karena bisa jadi tiba-tiba motornya rusak, padahal baru. Masih baru. Tiba-tiba rusak, mogok. Nah, ini bisa jadi kena ain dari pandangan mata pemiliknya yang kagum. Makanya di sini, dia di sini disebutkan wa min malihi, dan dari hartanya. Jika di sini dalil yang menunjukkan benda mati juga bisa terkena ain, maka kita harus hati-hati. Sering-seringlah mengucapkan doa barokah kepada apa yang kita lihat. Termasuk ketika kita misalnya bercermin, kita melihat alhamdulillah kondisi kita sehat, ya, bugar, ya, selamat dari aib dan cacat. Jangan lupa mendoakan untuk diri kita sendiri, terutama ketika bercermin, ya, atau ketika melihat tubuh kita sendiri dan sebagainya. Makanya di antara doa yang disyaratkan ketika bercermin apa? Ada yang hafal? Atau ada yang enggak ada yang bercermin? Enggak ada yang pernah bercermin di sini. Insyaallah tiap hari bercermin kan? Bagaimana doanya? Ayo, siapa yang bisa, yang biasa bercermin? Atau yang pernah bercermin minimalnya? Ya, ahsanta. Demikian doanya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka perbaguslah akhlakku. Ini di antara doa ketika kita bercermin, dan di antara sebab yang dengannya bisa menolak al-ain. Berikutnya, qala hafizahullahu ta'ala, aw humatin al-humah summul aqrab wa syabahuha. Juga terkait dengan ain tadi, barakallahu li wa lakum, jangan lupa kita juga mengajarkan kepada keluarga kita, ya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil, ya. Anak-anak kita sejak kecil juga hendaknya kita ajarkan untuk biasa mendoakan barokah kepada sesuatu yang menakjubkan atau mengagumkan yang dia lihat. Bisa jadi seorang kakak menimpakan ain terhadap adiknya yang masih kecil, yang lucu, ya. Ternyata kakaknya sendiri yang menimpakan ain sehingga menimpakan kemudorotan kepada adiknya sendiri. Karena apa? Karena lupa mendoakan barokah. Nah, ini juga sering terjadi. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita menyampaikan hal ini, menjelaskan hal ini, dan memahamkan kepada keluarga kita. Qala hafizullah awhumah. Alhumah sumul akrab wa syabahuha. Alhumah adalah sumul akrab, racun atau bisa dari kalajengking, atau yang semisalnya. Manintaha ila ma sami'a. Ay akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'mal ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Maksudnya adalah ai akhadha bima balagha minal ilm. Mengambil, akhadha bermakna mengambil, yaitu menerima dan mengamalkannya, ya, menerimanya, memahaminya dan mengamalkannya, yaitu apa yang telah sampai kepadanya dari ilmu. Yang dimaksud di sini adalah al-ilmu syar'i bikhilafi man ya'mal 'ala jahlin. Berbeda dengan orang-orang yang beramal di atas kebodohan, aw la ya'malu bima ya'lam, atau yang tidak mau beramal dengan apa yang telah dia ketahui, ilmu yang telah sampai pada dirinya. Ini dua hal yang tercela. Yang kita setiap sholat kita berdoa berlindung kepada Allah dari dua keadaan yang tercela ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang al-Yahud, yang diantara sifat menonjol mereka yang tercela, yang dengannya mereka terlaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Tidak mau mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Di antara kedzaliman mereka yang terbesar, atau contoh yang terbesar ketika telah sampai ilmu kepada orang-orang Yahudi tapi tidak mau mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada mereka, adalah terkait dengan keimanan kepada Rasulullah SAW. Ilmu telah sampai kepada mereka tentang sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam kitab Taurat mereka dengan rinci dan jelas. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu dengan rinci dan jelas bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab mereka, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena saking gamblangnya penjelasan di dalam kitab suci mereka terkait dengan Rasulullah. Tapi bersama dengan itu, walaupun ilmu telah sampai kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Karena hasadan min anfusihim. Karena rasa hasad, dengki yang ada pada diri mereka. Karena mereka ya kecewa. Ternyata Nabi terakhir yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Maka di sini pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahaya dari al-amrad an-nafsiyah, bahaya dari penyakit-penyakit jiwa, dari al-hasad wal-kibr, yang ternyata penyakit-penyakit syahwat nafsiyah, penyakit-penyakit jiwa tersebut di antara sebab terbesar yang memalingkan seseorang dari al-amal bil ilm, yang memalingkan seorang dari beramal dengan ilmu yang telah sampai pada dia, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi. Begitu pula perbuatan yang kedua yang tercela adalah ya'mal 'ala jahlin, beramal di atas kebodohan. Yang ini adalah di antara ciri khas kaum Nasara, orang-orang yang dol, ya, orang-orang yang dolun, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang beramal di atas kebodohan, tidak di atas ilmu. Semangat dan rajin beribadah, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Qala hafidhahullahu ta'ala, uridat alayyal umamu, qila kana dhalika laylatal isra', ditampakkan kepadaku umat-umat, ini sabda Rasul alaihi salatu wasalam, maka qila kana dzalika lailatal isra, disebutkan bahwasanya hal itu terjadi ketika malam Isra, ketika malam Rasulullah alaihi salatu wasalam diangkat ke atas langit yang ketujuh. Maka ditampakkan kepada beliau umat-umat sebelum beliau. Ai arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Ditampakkan kepada beliau umat-umat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau gambaran apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat ketika umat-umat itu dibangkitkan bersama para nabinya. Para rasul yang diutus kepada mereka. Itu gambaran yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Itu adalah gambaran yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Ketika para nabi dan rasul dibangkitkan bersama umatnya. Ar-rahtu al-jama'atu dunal asyarah. Istilah ar-rahd itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-jama'ah dunal asyarah. Sekelompok orang di bawah 10. Atau sebagian menyebutkan baina thalathah ila tis'ah. Antara 3 sampai 9. Laisa ma'ahu ahadun. Ini ketika Rasulullah melihat ada seorang nabi wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya satupun. Ai lam yattabi'hu min qaumihi ahadun. Yaitu tidak ada yang mengikuti dia, tidak ada yang mengikuti nabi tersebut dari kaumnya seorang pun. Tidak punya pengikut nabi tersebut. Sawadun azimun, ashkhasun kathiratun. Yaitu orang yang sangat banyak jumlahnya. Ini makna dari istilah sawadun azim. Fadhanantu annahum ummati. Sabda Rasulullah. Maka aku menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Aili kathratihim. Karena sebab banyaknya jumlah mereka. Wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum, dan jauhnya umat-umat tersebut ketika ditampakkan kepada beliau, jauh ya, jauhnya beliau dari mereka ketika ditampakkan tadi, sehingga beliau tidak bisa membedakan individu-individunya, tidak bisa melihat dengan jelas ya individu-individu yang ada di sekumpulan orang tersebut. Musa, ay Musa bin Imran, kalimur Rahman, alaihi salatu wassalam. Wa qawmuhu, ay atba'uhu ala dinihi min bani Israel. Musa dan kaumnya, yaitu para pengikutnya yang berada di atas agamanya, yaitu di atas syariat Nabi Musa, alaihi salatu wassalam, dari kalangan bani Israel. Bila hisabin wala adabin, ay la yuhasabuna wala yu'adzabuna qabla dukhulihim aljannata litahqiqihim at-tauhid. Tidak atau tanpa diadab, tanpa dihisab maupun diadab. Yaitu bahwasanya mereka, yaitu keutamaan 70 ribu orang yang bersama, atau yang dilihat Rasulullah SAW dari kalangan umatnya, yaitu 70 ribu orang yang masuk jannah, la yuhasabun wa la yu'adzabun, tidak dihisab, tidak diadab, sebelum masuknya mereka ke dalam al-jannah. Kenapa? Litahqiqihim at-tauhid. Karena mereka benar-benar mentahqiq, merealisasikan dan memurnikan at-tauhid. Mungkin sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada majlis yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.